Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 16 Juli 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansyah. Gerak desak Gubernur Aceh stop pengadaan Videotron. 5 bulan lagi kendaraan bisa lalui jalan lintas Lamno Janto. Tronton tergulir ke alur akibat jembatan Singgamata ambrul. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nusrabi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Luk Sumawe. Sudarlun, gerakan anti korupsi Gerak Aceh mendesak Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyetop program pengadaan Videotron atau billboard video digital yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Aceh senilai 8,5 miliar rupiah. Gerak menilai program yang didanai APBA itu sama sekali tidak berimplikasi untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan di Aceh. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Koordinator Gerak Aceh, Askalani, mengatakan program Videotron itu jadi program mubazir. Bukan hanya pengadaannya yang menelan biaya besar, untuk perawatannya juga akan menjadi beban yang cukup berat yang akan ditanggung APBA nantinya. Gerak Aceh juga menduga pengusulan perencanaan kegiatan proyek Videotron adalah kegiatan yang tidak diusulkan melalui mekanisme perencanaan yang baik. Seharusnya yang perlu didorong oleh Disdik Aceh saat ini adalah peningkatan layanan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan SDM pendidikan seperti guru dan lainnya, bukan pengadaan Videotron yang tidak ada asas manfaatnya. Selain meminta Gubernur Aceh untuk menyetop program Videotron, Gerak meminta Gubernur mengkaji kembali usulan program dimaksud. Gerak juga meminta DPRA segera menentukan sikap terhadap program tersebut untuk menyelamatkan APBA. Sudarlun, proyek jalan tembus dari Janto Aceh Besar ke Lamno Aceh Jaya hanya 13,8 km lagi yang belum tuntas dari total 60 km. Ruas jalan yang belum tembus itu akan dituntaskan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD 2016. Diperkirakan 5 bulan ke depan jalan tersebut sudah dapat dilintasi kendaraan bermotor. Dari Aceh Jaya, Sa'adul Bahri melaporkan. Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Lukzisman Rudi Polandi mengatakan, atas kerjasama pemerintah Aceh dengan TNI, jalan lintas Lamno Janto sudah bisa dilalui kendaraan 5 bulan mendatang. Selama ini terjadi keterlambatan dalam pembangunannya karena ada proses peledakan batu untuk merintis jalan. Pangdam Iskandar Muda kemarin berada di Lamno bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah menghadiri pembukaan karya bakti TNI skala besar berupa pembangunan Jalan Lamno Janto tahun anggaran 2016 yang dipusatkan di lapangan Stadion Mini Lamno Aceh Jaya. Menurut Pangdam, meski 5 bulan ke depan jalan itu sudah bisa dilalui kendaraan, namun tidak serta-merta dianggap selesai. Soalnya, masih ada paket lanjutannya seperti pengerasan badan jalan dan aspal hot mix. Dua item itu nantinya masih membutuhkan biaya yang diajukan kembali sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, Gubernur Zaini Abdullah menyebutkan, pembangunan Jalan Lamno Janto akan membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama sebagai jalan alternatif yang menghubungkan wilayah Pantai Barat Selatan dengan Pantai Utara Timur Aceh. Sudarlun, jembatan beton di Desa Singgamata, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara, ambruk saat dilintasi truk tronton yang mengangkut padi Kamis malam. Sementara truk tronton tersebut terguling ke alur dan semua padi yang diangkut tumpah. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kecik Singgamata, Idris Mahmud, mengatakan jembatan beton di Desa Singgamata dibangun sekitar tahun 1970-an. Kemungkinan karena sudah tak layak pakai lagi. Ketika dilintasi truk tronton bermuatan berat, jembatan itu tak mampu menahan beban sehingga langsung ambruk. Akibatnya, truk tronton tersebut terguling ke alur dan semua padi yang diangkut tumpah. Namun tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Dampak ambruknya jembatan itu, kini bukan hanya warga Singgah Mata yang harus melintasi jalur alternatif untuk sampai ke jalan nasional, tetapi juga warga dari sejumlah desa lain. Warga berharap kepada Pemkab Aceh Utara melalui dinas terkait segera membangun jembatan baru. Kepala Dinas Bina Marga Aceh Utara, Edi Anwar, menyebutkan pihaknya akan meninjau langsung jembatan itu untuk penanganan secara darurat. Pembangunan jembatan tersebut sudah pernah diusulkan ke provinsi, termasuk dalam APBA 2017. Sudarlun Pol Air Polda Aceh dan Polres Langsa Jumat subuh menangkap satu unit kapal motor bermuatan 13 ton bawang merah ilegal asal Malaysia. Keempat awak kapal termasuk nahkoda dan tiga anak buah kapal yang berhasil ditangkap polisi diamankan di Mako Pol Air Polres Langsa. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kapolres Langsa AKBP Iskandar menyebutkan penangkapan bawang merah ilegal asal luar negeri tersebut berawal adanya informasi dari nelayan terhadap kapal yang mencurigakan. Saat itu, KM Berkah tersebut melintasi jalur laut kawasan Selat Malaka perairan Aceh Tamiang. Mendapat kabar itu, Dir Pol Air, Polda Aceh yang ditempatkan di Pelabuhan Kuala Langsa, langsung menindaklanjutinya dengan melakukan patroli. Akhirnya, petugas berhasil menghentikan kapal bermuatan bawang merah ilegal sebanyak 13 ton dari negara Malaysia. Kapolres menambahkan, KM Berkah tersebut dinahkodai Indra, 33 tahun, warga Seruai, Aceh Tamiang. Ketiga ABK bersama barang bukti kapal dan 13 ton bawang merah ilegal tersebut telah diamankan ke Mako Satuan Pol Air Polres Langsa di kawasan Pelabuhan Kuala Langsa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Takengon melakukan demonstrasi di depan Mapolres Aceh Tengah Jumat pagi. Mereka menuntut agar pihak kepolisian segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang telah ditangani selama ini. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Aksi mahasiswa di depan Mapolres Aceh Tengah membuat ruas jalan utama di pusat kota Takengon sempat ditutup sementara. Dalam orasinya, para mahasiswa meminta pihak kepolisian agar segera menyelesaikan kasus korupsi. Puluhan aparat kepolisian disiagakan di pintu gerbang Mapolres Aceh Tengah, termasuk petugas Satlantas yang mengatur arus lalu lintas, karena aksi demo digelar di ruas jalan protokol Takengon. Koordinator aksi Mulyadi mengatakan, ada beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, namun belum tuntas sampai saat ini. Mereka berharap Kapolres baru bisa menuntaskan semua kasus korupsi yang terjadi di Aceh Tengah. Para mahasiswa juga meminta jajaran Polres Aceh Tengah tidak arogan dan terbebas dari kasus korupsi. Sebelum membubarkan diri, koordinator aksi menyerahkan poin tuntutan tertulis kepada Kabak Ops Polres Aceh Tengah, Kompol Benny Miniani Ari. Sudarlun warga negara asing asal Ceko Slovakia membersihkan sampah yang berserakan di pesisir pantai objek wisata gugusan Kepulauan Banyak, Aceh Singkil. Bule asal Eropa Tengah itu datang rutin setiap dua kali sebulan memungut satu persatu sampah lalu dimasukkan ke dalam karung. Dari Aceh Singkil, Dedi Rosadi melaporkan. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI Kabupaten Aceh Singkil, Satiman Berutu, yang memandu warga negara asing tersebut mengatakan, aksi bersih-bersih di pantai objek wisata gugusan Kepulauan Banyak dimulai sejak Maret lalu. Dalam rentan sekitar 4 bulan sudah 300 karung sampah berhasil dikumpulkan. Satiman menyebutkan, tim sukarelawan datang dari Cekoslovakia dua kali sebulan membersihkan sampah di pantai Pulau Banyak sejak Maret lalu. Rencananya, warga negara Cekoslovakia ini akan terus membersihkan sampah sampai 15 tahun ke depan. Mereka juga akan membangun pabrik mini penghancur sampah di Kepulauan Banyak. Sementara ini, sampah yang berhasil dikumpul dibawa ke daratan Singkil. Selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Ke depan, rencananya dibuat pabrik pengolahan sampah mini di Kepulauan Banyak. Sudarlun, tiga film pendek karya siswa Aceh lolos sebagai juara tingkat provinsi yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Aceh. Kepastian itu diumumkan Jumat kemarin usai dialog film di Gedung ACC Dayan Daud Unsiah, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Arif Ramdan melaporkan. Sebelumnya penjurian untuk 16 film pendek karya siswa-siswi Aceh dilakukan Kamis lalu di Hotel Hermes Palace dengan menghadirkan beberapa penilai. Namun dari jumlah itu, 3 film pendek karya siswa Aceh lolos sebagai juara tingkat provinsi. Nantinya ketiga film pendek itu dilombakan kembali di tingkat nasional dan akan bersaing dengan video lain karya siswa-siswi dari berbagai provinsi di Indonesia. Ketiga judul film pendek itu antara lain Aku Bukan Teroris karya siswa SMA Negeri Modal Bangsa, Aceh Besar, Aliran Radikal karya siswa Mantang C, PD, dan Hidup Terasa Indah Walau Berbeda karya siswa SMA Dayah Perbatasan Minhajus Salam. Koordinator Lomba Video Pendek, Amrina Habibi yang juga Kabid Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan pada Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Aceh mengatakan, keikutsertaan 16 film pendek karya siswa tingkat SLTA dan MAN itu sudah memberi gambaran bagaimana pemahaman teroris dan radikalisme. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 16 Juli 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 WIB. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serabfm.com. Follow juga Twitter @serabfm. Syedar Alun, wassalam.